sebut namaku. Bila di matamu penuh yang lain, di sini kau rindu, di sana kau tumbuh, di sudut sepi kau simpan dusta. Jalan mana lagi harus ku bentangkan agar kau kembali kepadaku? Kau lebih setia dalam kegelapan, kau susuri jalan yang hitam. Salahnya mengapa kita jumpa dulu? Salahnya mengapa jatuh cinta? Tak peduli bunga cinta berbisa. Salahnya mengapa kita jumpa yang akan ku tangisi, namun jumpa yang aku sesali. Namun jumpa yang aku sesali.